bisa lupakan bayangmu. Ku tak dapat berhenti pikirkanmu. Baiknya ku katakan kepadamu tentang segala keresahanku. Ku tak ingin kehilanganmu. Ku tak rela melepaskan cintamu. Baiknya ku katakan kepadamu sebelum semua terlambat untukku. Yang ku ingin kau tetap denganku. Ku tak ingin kau tinggalkan aku. Semoga kau mengerti bahwa dirimu sungguh berarti untukku. Lepaskan cintamu. Baiknya ku katakan kepadamu sebelum semua terlambat untukku. Yang ku ingin kau tetap denganku. Ku tak ingin kau tinggalkan aku.